Baik, kemudian pertanyaan yang selanjutnya datangnya dari saudari Rini Diani dari Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya, saya mau nanya, apakah boleh sang ayah dari seorang perempuan menikahkan anaknya atau menjadi wali nikah, sedangkan ayahnya tersebut sholatnya masih suka ditinggal-tinggal dan jarang-jarang? Mohon penjelasan Buya. Baik, disebutkan bahwasanya syaratnya seorang bapak menjadi wali adalah dia adalah seorang yang adil syahadah, bukan fasik. Adil syahadah itu orang yang tidak fasik. Fasik itu adalah melakukan dosa gede. Dikenal pernah berzina, meninggalkan sholat, judi, atau biasa dengan dosa-dosa kecil. Itu pada dasarnya seperti itu. Kalau ada orang tua seperti itu, dia tidak akan bisa menjadi wali, menurut pendapat para ulama yang dikukuhkan. Imam Syekh Khatib Al-Syirbini menukil dari Imam Ghazali berkata bahwasanya, kalau seandainya wali nikah itu harus bersih daripada kefasikan, kayaknya enggak ada yang bisa menikah setelah itu. Kenapa? Kefasikan sudah menyeluruh. Maka hukumnya di sini sah. Seorang bapak yang sering melakukan keharaman dosa tetap sah saja. Sah. Jadi pernikahannya adalah sah dengan wali yang fasik sekalipun. Cuman ya, karena ini ada khilaf, maka lebih baik adalah kalau bapak dirinya merasa fasik, jangan menikahkan. Serahkan saja kepada hakim, apakah dengan cara mewakilkan dan sebagainya. Jadi biasanya, kenapa kok banyak orang mewakilkan dan sebagainya? Ini untuk menghindar daripada mungkin saya kurang benar, saya kurang baik. Karena menurut sebagian ulama, seorang fasik tidak sah menikahkan anaknya. Sehingga saya serahkan saja kepada seorang hakim atau seorang alim agar menikahkan putri saya. Itu menghindar daripada perkataan ulama yang mengatakan orang fasik tidak boleh menjadi wali. Tapi kalau ternyata dia pengen jadi wali, ya sah-sah saja. Itulah yang dikatakan oleh para ulama. Wallahu a'lam bissawab. Fasik bukan orang yang murtad. Fasik pelaku dosa. Wallahu a'lam bissawab.